pada halaman 423. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fayaqulu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Abdu ibn Humayd qala haddathana Yunus ibn Muhammad qala haddathana Shayban ibn Abd al-Rahman an Qatadah qala haddathana Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini dengan sanadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba bila mana telah diletakkan di dalam kuburnya, diletakkan di dalam kuburnya artinya dikuburkan, wa tawalla anhu ashabuhu, dan berbalik darinya sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang mengantarkan, yang menguburkannya, meninggalkannya. Ya. Kata Nabi mengabarkan, innahu la yasma'u qur'ani alihim, sesungguhnya dia, hamba yang sudah dikuburkan tadi, benar-benar mendengar qur'ani alihim, derap langkah, derap bunyi sendal-sendal mereka, bunyi langkah. Ya. Jadi dia benar-benar mendengar, kata Nabi, qur'ani alihim, yaitu suara dari langkah-langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkannya, meninggalkan kuburannya. Ya, ini berita gaib dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mayat mendengar suara kaki atau langkah-langkah orang-orang yang berada di bumi ini, orang-orang yang menguburkannya. Dan langkah-langkah itu yang terdengar olehnya. Nabi SAW hanya mengabarkan bahwa yang didengar adalah suara langkah, suara langkah kaki. Nabi tidak mengatakan bahwa yang didengarnya suara bicara, ya, obrolan orang-orang yang berada di dunia ini, tidak. Nabi hanya mengabarkan bahwa mayat ini mendengar qur'ani alihim, dalam riwayat yang akan kita baca lagi nanti, khafqa ni alihim. Khafqa dengan qur'an sama, itu suara derap langkah, suara bunyi atau langkah kaki ketika berjalan. Ya. Kemudian Nabi mengabarkan hal yang lain tentang kejadian di alam kubur. Qal ya'tihi malakan, ya'tihi malakan, maka datanglah kepada mayat ini 2 malaikat. Ya, ini juga berita gaib bahwa Nabi mengabarkan 2 malaikat akan mendatangi mayat tersebut. Fayuqidanihi, kata Nabi, maka 2 malaikat tersebut mendudukkannya, mendudukkan mayat tersebut. Fayaqulani lahu, Lalu mereka berdua bertanya kepada mayat ini, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli?" Apa yang engkau katakan terhadap laki-laki ini? Maksudnya apa pendapatmu, bagaimana menurutmu, atau siapa menurutmu laki-laki ini? Maksudnya yang ditanya adalah tentang Nabi. Ya, dalam hadis ini dikhususkan pertanyaan hanya tentang Nabi, sementara dalam hadis-hadis yang lain bahwa yang ditanya adalah tiga, yaitu tentang marrabbuka wa madinuka. Dikhususkan oleh Nabi dalam hadis ini bukan berarti hanya ini saja pertanyaannya, menunjukkan bahwa pertanyaan ini diantara pertanyaan yang sangat penting yang menjadi bahan perhatian kita di dunia. Mengenali Nabi. Mengenali Nabi bukan hanya sekedar mengenal namanya, mengenal nama ayahnya, nasabnya, kemudian bangsa mana. Mengenali Nabi yang dimaksud dengannya mengenali dia di dunia. Bagaimana kita benar-benar kenal dengan dia, dengan beliau, sehingga kita menauladaninya, meyakininya sebagai utusan Allah kepada kita, kemudian mengimaninya, kemudian membenarkan apapun yang dia beritakan, kemudian menaati apa-apa yang ia perintah, dan menaati apa-apa yang dia larang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Ini yang kenal. Ini yang dimaksud dengan mengenali. Ya, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang ditanyakan. Menunjukkan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mesti menjadi perhatian besar seorang muslim di dunia, karena nanti akan ditanya kepadanya tentang siapa Nabi. Manir rajulul ladzi bu'itsa fiik, atau ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Qal, kata Nabi mengabarkan bahwa ada dua golongan yang akan terbagi dari pertanyaan ini. Ada dua manusia disebabkan oleh pertanyaan ini. Fa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, maksudnya mengimani Nabi, fa yaqul ashhadu annahu abdullah wa rasuluh. Ashhadu annahu abdullah wa rasuluh. Ini syahadat yang keduanya. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang syahadat ini persis yang tadi kita katakan, konsekuensinya ada empat. Ya, yang syahadat ini konsekuensinya ada empat. Yang pertama, pengakuan itu menunjukkan keimanan. Pengakuan itu bukan hanya pengakuan di dalam di lisan seperti yang dilakukan oleh orang munafikin. Orang munafikin dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaksi, bersyahadat, nashhadu annaka larasulullah. Idza ja'aka almunafiquna qalu innaka idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Ya. Wallahu ya'lamu innaka larasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka bersyahadat bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi hanya di lisan. Makanya syahadat yang dimaksud di sini adalah syahadat keimanan, keyakinan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan ilmu, itu yang keimanan. Nah, kemudian yang kedua dari persaksian ini adalah membenarkan berita. Seperti sekarang Nabi memberitakan bahwa mayat mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang menguburkannya. Jadi sayup-sayup terdengar, kemudian lambat laun hilang, karena mereka akan pergi meninggalkannya. Maksudnya langkah-langkah mereka di sana, di kuburan. Kalau langkahnya di pasar tidak akan terdengar lagi, langkahnya di masjid tidak akan terdengar lagi, langkah orang tuanya di tempat dia bekerja juga dia tidak dengar, langkah anak-anaknya, langkah pasangannya, suami atau istri, tidak dengarnya. Itu langkah-langkah di kuburan itu, langkah-langkah di kuburan tersebut, karena konteks hadis ini kan kuburan. Setelah dikuburkan, selesai penguburannya, maka si mayat ini benar-benar mendengar qur'ani alihim, bunyi sandal-sandal mereka ketika melangkah. Ya, dan ini juga yang menjadi alasan sebagian para ulama bahwa sendal dipakai, ya. Sendal dipakai bukan berarti karena masalah tidak memakai sendal itu hanya sebagai adab dalam di pemakaman. Makanya konteks hadis ini menunjukkan bahwa ada sendal, cuma afdalnya tidak dipakai. Dan Nabi menyebutkan qur'ani alihim bukan berarti mereka dianjurkan memakai sendal, tidak, tetapi bunyi suara langkah yang dimaksud, bunyi suara langkah. Dan biasanya mereka yang akan meninggalkan pemakaman itu kan sudah memakai sendal, ya, sudah memakai sendal. Jadi ketika mereka akan pergi meninggalkan kuburan, setelah selesai proses pemakaman, mereka akan menggunakan sendal. Itu yang pertama. Yang kedua, tidaklah mutlak pengungkapan sendal ini maksudnya mesti memakai sendal. Kenapa? Karena di hadis yang lain Nabi SAW melarang memakai sendal. Ya, melarang memakai sendal. Itu berita gaib dari Nabi bahwa mayat mendengar bunyi langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkan kuburan. Dan ini, wallahu alam, saya memahami bahwa inilah detik-detik terakhir mulainya si mayat merasa kesepian dan kesendiriannya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi ketika langkah-langkah itu pergi dan semakin lama semakin sayup-sayup dan tidak terdengar lagi, maka mulailah mayat itu sendiri dalam perjalanan menuju surga atau neraka. Ya, menuju surga atau neraka itu sendiri, walaupun nanti setelah dibangkitkan bersama yang lain, tetapi dia tetap sendiri mengurus urusan sendiri-sendiri, tidak ada lagi yang ditunggu bantuan dan pertolongannya. Ya. Nah, semenjak di dalam kubur itulah dia mulai berjalan sendiri. Ya. Makanya di dunia ini yang perlu kita camkan baik-baik bahwa kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Tidak ada lagi yang kita tunggu pertolongan dan bantuannya, walaupun keadaan menunggu ini ada. Rasa menunggu ini dimunculkan oleh Allah. Ya. Rasa menunggu, menanti adanya orang yang datang menolong, dimunculkan oleh Allah dalam setiap manusia. Seperti yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang berada di hadapan Allah itu nanti ketika dihisab, dia mencari-cari adakah orang-orang yang datang untuk membantunya, memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang ada di sekitarnya, di samping kanan dan kirinya, adalah amalannya. Kembali kita ke berita, ke konsekuensi bersaksi bahwa Nabi utusan Allah. Yang kedua, membenarkan berita. Dan ini salah satu berita yang disampaikan oleh Nabi, yaitu mayat mendengar langkah-langkah kaki. Kemudian yang ketiga dari konsekuensi bersaksi bahwa Nabi utusan Allah, menaati atau mentaati perintah dan larangannya. Ya, mentaati perintah dan larangannya. Apapun yang diperintah oleh Nabi, kita mesti mentaati. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diperintah oleh Rasul, ambil, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa manahaakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah mengibadati Allah sesuai dengan tuntunannya. Ini konsekuensi bersaksinya kita bahwa Nabi utusan Allah. Kalau seandainya kita dalam beribadah tidak butuh Nabi, semua ingin buat-buat sendiri cara beribadah. Apa gunanya kita bersaksi dia utusan Allah? Ya, apa manfaatnya kita bersaksi dia diutus oleh Allah kepada kita? Untuk apa dia diutus oleh Allah kalau bukan untuk mengajarkan cara mengibadati Allah Subhanahu wa taala? Makanya para ulama menegaskan tentang konsekuensi yang keempat, wa alla yu'badallaha illa bima syara, dan tidaklah diibadati Allah kecuali dengan syariat yang beliau ajarkan. Ya, dan mengikuti Nabi wajib, diperintah oleh Allah. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti saya. Ini diperintah oleh Allah, Nabi menyampaikan kepada kita bukti bahwa kita benar-benar cinta Allah, ikuti Nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati, hendaklah kalian memegang sunnahku, ya, menggigitnya, addu alaiha bin nawajiz, gigitlah sunnahku dengan gigi-gigi gerahammu, dengan taring-taringmu, ya, dengan gigi yang kuat, menunjukkan kita benar-benar diperintah oleh Allah untuk berpegang dengan tuntunannya. Ya, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara selama-lamanya kalian tidak akan sesat bila mana kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi SAW, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, siapapun yang menentang rasul, ini ancaman dari Allah, siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk kemudian mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi SAW, maka kami palingkan kemana mereka berpaling dan kami masukkan mereka ke neraka jahannam, dan neraka jahannam tempat yang paling buruk. Ini luar biasa kerasnya ancaman Allah bagi siapapun yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan orang yang beriman ini ketika ditanya tentang Nabi di alam kubur, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, ini yang dimaksud dengannya adalah syahadat yang bagian keduanya dan konsekuensi yang empat seperti yang tadi kita jelaskan. Qal, kata Nabi melanjutkan, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang yang beriman yang jawabannya tadi adalah asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, undzur ila maq'adika minan nar, lihat itu tempatmu di neraka, lihatlah itu tempatmu di neraka, qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah, telah diganti oleh Allah tempatmu itu dengan tempat yang di surga. Persis dengan hadis-hadis yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penetapan tempat di surga itu setelah ujian ini, setelah ujian di alam kubur. Ya, penetapan tempat di surga itu setelah ujian di alam kubur. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Nabi menegaskan di ujung hadis bahwa mereka atau mayat ini melihat dua tempat tersebut. Ini luar biasa ya. Melihat tempat di neraka ya untuk kita, dan begitu takutnya ketika kita tahu itulah tempat kita, kemudian tiba-tiba diperlihatkan tempat di surga, kemudian dikatakan sebenarnya dan tempat yang akan engkau tempati itu dia yang di surga. Rasanya bagaimana? Bisa kita bayangkan kebahagiaan, kegembiraan, rasa kemenangan, tempat yang sangat menakutkan sudah disaksikan. Bagaimana buruknya tempat tersebut, bagaimana kerasnya siksa, panasnya api neraka, dan tentu dikabarkan bahwa itu cikal bakal tempat ini sudah merupakan azab. Tetapi dikatakan itu bukanlah tempat kembalimu karena sudah ditukar di tempat yang itu. di surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan dan kesenangan yang ada di dalamnya. Ya. Ini akhir hadis. Kemudian di ujung riwayat ini ada perkataan Qatadah, salah seorang perawi, menambahkan, wallahu alam, apakah Qatadah mendapatkan dari gurunya juga Anas bin Malik atau dari riwayat yang lain. Dia mengatakan wa dzukira lana dan disampaikan, disebutkan kepada kami, ya, wa dzukira lana, ini lafaz yang kalau kita baca zahirnya ini memberikan kesan kita membacanya tidak terlalu puas, tidak terlalu menancap keyakinan kita, karena dalam bahasa ilmu hadis ini namanya sighatut tamrid, adalah ungkapan yang menunjukkan ada sedikit celah atau penyakitnya kata-kata disebutkan tanpa menegaskan siapa yang menyebutkan. Ini dalam bahasa ilmu hadis namanya ungkapan tamrid, yaitu kata-kata seperti ruwiya, diriwayatkan, ya, diriwayatkan di al-kisah, ini singkatan tamrid namanya al-kisah, ya, al-kisah atau dikisahkan tanpa menyebutkan sumbernya atau dari mana atau siapa yang mengisahkan, siapa yang menyampaikan. Ini dalam bahasa ilmu hadis namanya lafaz-lafaz atau ungkapan-ungkapan yang ada unsur penyakitnya. Ya, kecuali kalau nanti ada riwayat lain yang meralatnya atau mempertegas bahwa itu tidak, ya, bukanlah ditegaskan bahwa itu benar-benar ada sumbernya, jelas, terang, maka mulailah kembali naik tingkat keyakinan kita atau kepercayaan kita kepada hadis tersebut menjadi lebih besar. Jadi hanya secara zahir, ya, wa dzukira lana, diberitakan kepada kami, dan kita yakin bahwa Qatadah ketika mengatakan disebutkan kepada kami bahwa dia bermaksud adalah guru-gurunya. Ya, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sudusi atau Sadusi bermaksud yang menyebutkan kepada dia adalah guru-gurunya. Dan kita tahu bahwa guru-gurunya mereka ini sahabat Nabi SAW. Minimal kalau bukan sahabat berarti kibarut tabi'in, atau para tabi'in yang kelibarnya tipis antara mereka dengan sahabat. Yang maksudnya tingkatan mereka benar-benar, kalau seandainya yang menyampaikan itu minimal adalah tabi'in. Seperti Qatadah ini, bila mana bukan sahabat. Ya. Cuma kenapa beliau tidak menyebutkan sumbernya? Nah, ini yang mungkin yang dipertanyakan. Apa yang disampaikan oleh Qatadah, yaitu tentang keadaan di alam kubur bagi orang yang beriman tadi, annahu yufsahu lahu fi qabrihi, bahwa dilapangkan kuburan orang yang tadi jawabannya benar, yang sudah disebutkan tempatnya di surga, bahwa di dalam kuburnya, ini nikmat kubur, ya, dilapangkan seluas sab'una dhira'an, yaitu 70 hasta. Ya, 70 hasta itulah luas tempat tinggalnya di dalam kubur, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yumla'u alaihi, tempat tersebut dipenuhi atasnya kelezatan, kenikmatan, ila yaumi yub'atsun. Ya, di sini khadiran memang artinya hijau, ya, terjemahannya benar hijau, tetapi Nawawi dan yang lainnya menafsirkan bahwa maksudnya adalah kenikmatan, kesenangan, kemewahan. Jadi sudahlah luas, kemudian furniturnya juga penuh dengan kenikmatan, kesenangan. Ya, dari hijaunya, tanaman-tanaman, pemandangan di dalamnya. Dan ini sampai hari di mana mereka dibangkitkan, hari kiamat. Ya, ini hadis tentang keadaan mayat setelah dikuburkan, yaitu merasa kesendirian mulai terasa karena langkah-langkah kaki orang yang menguburkannya sudah tidak terdengar lagi. Kemudian mulailah datang malaikat dan ini ujian kubur. Kemudian nikmat kubur bagi orang yang beriman tadi, yaitu dikatakan kepadanya tempatmu yang di neraka itu di-cancel dan itu tempatmu di surga. Ini nikmat kubur. Kemudian juga dilapangkan kuburnya, dipenuhi oleh segala macam bentuk kenikmatan, kesenangan dan kelezatan. Wallahu a'lam. Zakar Syekh Al-Albani fil Hamish. Tafadhal. قال قتاده وذكر لنا شيخ الباني ذكر في التعليق في الهامش ماذا قال؟ قال الباني رحمه الله تعالى في تعليقه على مختصر صحيح مسلم: الحديث دون الفسح في القبر من رواية قتاده عن أنس رضي الله عنه، وأما الفسح فهو من روايته مرسلا، وكذلك وقع في البخاري وأحمد وعندهما زيادة بلفظ. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق أو الكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تريت ولا تليت. ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. زاد أحمد وقال بعضهم: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وذكر الحافظ في الفتح أنه لم يقف على هذه الزيادة المرسلة موصولة من حديث قتاده، ولكنه ذكر لها شواهد عن جماعة من الصحابة دون قوله ويمد عليه خضرا. فراجعه Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya, dalam kitab ta'liqnya terhadap Mukhtasar Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim ini yang kita pelajari ini diringkas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dengan ringkasan yang luar biasa. Kemudian terkait dengan tambahan lafaz Qatadah tadi, disampaikan atau disebutkan kepada kami bahwa di dalam kubur itu dilapangkan seluas 70 hasta, kemudian dipenuhi oleh kenikmatan, kesenangan sampai hari berbangkit. Lalu dia memberikan komentar yang tadi kita dengarkan bacaannya. Saya akan terjemahkan ya, komentar dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-hadith, maksudnya hadis yang tadi kita baca, kita pelajari, dunal fasih, tanpa tambahan tadi. Karena hadisnya kan tadi dikatakan kepadanya itu tempatmu di neraka, sudah diganti oleh Allah yang di surga. Ya, diganti oleh Allah dengan di surga. Kemudian Nabi mengatakan, maka orang yang beriman ini melihat dua tempat tadi. Melihat dua tempat ini merupakan kenikmatan dan kelezatan sendiri. Melihat neraka dengan segala keburukan dan kekerasan siksaan dan panasnya apinya, kemudian melihat surga dengan segala bentuk kenikmatan, dengan segala kesenangan dan kelezatan di dalamnya, kemudian dikatakan ini bukan tempatmu dan itu tempatmu. Ini nikmat. Itu yang kata beliau, hadis ini tanpa ada tambahan diluaskan 70 hasta. Ya, min riwayati Qatada an Anas. Seperti yang ada dalam sanad tadi. Dari Qatada meriwayatkannya dari Anas, gurunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha. Qatada ini berarti tabi'in yang meriwayatkan hadis dari sahabat. Wa ammal fashu, adapun tambahan yang terakhir tadi yang disebutkan dengan kata-kata saya disampaikan kepada kami bahwa dilapangkan kuburan 70 hasta itu, adapun al-fashu fahuwa min riwayatihi mursalan, maka riwayat ini adalah riwayat Qatadah mursal. Mursal itu Qatadah mengirimkannya kepada Nabi tanpa menyebut perantara antara dia dengan Nabi. Makanya dia mengatakan disebutkan kepada kami tanpa menyebutkan siapa yang menyebutkan kepadamu wahai Qatadah. Apakah Anas juga? Ternyata tidak, karena diyakini bahwa yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Anas itu yang tadi tanpa ada tambahan diluaskan 70 hasta. Ya. Jadi dia mengirimkannya kepada Nabi tanpa menyebutkan siapa yang menyampaikan kepadanya, karena kita yakin Qatadah bukan sahabat. bukan sahabat. Yakin bahwa Qatadah tabi'in bukan sahabat, tidak mungkin dia mendapatkan langsung dari Nabi. Pasti ada siapa? Ada perantara. Ya, perantara ini, perantara yang ada di antara tabi'in dengan Nabi itu, yang pasti adalah sahabat. Yang pasti adalah sahabat, yang kemungkinan adalah tabi'in. Ya, yang kemungkinan perantaranya tabi'in. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, perantara yang tidak disebutkan itu satu orang. Dan yang kemudian kemungkinan perantara yang tidak disebutkan tadi dua orang, yaitu tabi'in dengan sahabat. Ya, yang pertama sahabat saja, berarti dia tidak menyebutkan sahabatnya langsung kepada Nabi SAW. Yang kedua, dia mendapatkan dari tabi'in yang lain, kemudian tabi'in yang lain mendapatkan pasti dari sahabat Nabi, kemudian dari Nabi SAW. Itu yang dimaksud dengan hadis apa? Mursal. Yaitu hadis yang dikirimkan oleh tabi'in langsung kepada Nabi, melompati siapa? Melompati yang pertama, yang pasti siapa? Sahabat. Yang kedua, kemungkinan adanya tabi'in yang lain. Adanya tabi'in yang lain. Dan ini yang menyebabkan hadis mursal itu tergolong hadis apa? Hadis dhaif, lemah. Nah, ini ketatnya para ulama memberikan kriteria hadis sahih. Adanya kemungkinan di situ tabi'in yang tidak diketahui, maka hadis mursal itu lemah. Hadis mursal itu lemah. Kalau seandainya pasti antara perantara yang tidak disebutkan hanya sahabat saja, itu tidak ada pengaruh apa-apa. Karena sahabat disebutkan atau tidak disebutkan tetap adil. Tidak perlu diinvestigasi lagi, tidak perlu diteliti lagi. Kalau yang sudah dipastikan bahwa yang tidak disebutkan hanya sahabat saja, tabi'in langsung mengatakan ini Nabi, Nabi mengatakan begini tanpa menyebutkan sahabat, dan dipastikan sahabat saja yang hilang, maka hadisnya tidaklah lemah, karena jahalatus sahabi la tadur, tidak diketahuinya siapa sahabatnya itu tidak berpengaruh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, tidak disebutkan dia juga tidak berpengaruh. Cuma karena ada kemungkinan tabi'in yang lain yang harus diketahui siapa orangnya, apakah dia thiqah atau tidak, maka membuat hadis mursal itu lemah. Maka di sini Syekh Albani mengatakan bahwa yang terakhir tentang luas 70 hasta itu hadis mursal siapa? Mursalnya Qatadah. Mursalnya Qatadah. Kemudian wa kadzalika waqa'a fil Bukhari. Begitu juga terjadi pada Sahih Bukhari. Bukan hanya di Sahih Muslim ini saja, tetapi di Sahih Bukhari wa Ahmad, dan juga di Musnad Imam Ahmad, wa indahuma ziyadatun bilafdhin. Bahkan di Bukhari dan Musnad Imam Ahmad itu ada tambahan yang lain. Ya, tambahan yang lain. Tsumma raja'a ila hadisi Anas. Kemudian Qatadah kembali kepada cerita, alur cerita hadis Anas tentang orang yang dikuburkan tadi. Setelah menceritakan orang mukmin, lalu mengatakan wa ammal munafiqu awil kafir. Berarti konteks hadis Qatadah dengan dari Anas ini adalah menceritakan dua golongan atau bentuk manusia ketika di kuburan. Ditanya, yang pertama mukmin yang jawabannya tadi benar, kemudian yang kedua al munafiqu awil kafir. Adapun orang munafik atau kafir, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Menurutmu bagaimana laki-laki ini? Maksudnya Nabi. Siapa dia? Ya. Bagaimana kamu mengikutinya? Ya. Fayaqul la adri. Kata orang munafik atau kafir ini, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dahulu saya mengatakan apa yang saya dengar orang mengatakannya. Jadi ikut-ikutan. Ya. Tidak mengenali sama sekali, karena dia mengetahui Nabi Muhammad karena banyak orang yang menyebut-nyebutnya, maka dia sebut pula, bukan karena mengetahui dan mengenalinya. Fayuqalu la daraita wa la talait. Engkau tidak mau mengenali dan juga tidak mau membaca. Jadi di dunia ini kita diperintah oleh Allah untuk mengenali Nabi, untuk membaca tentang Nabi, untuk mengenali Nabi dan mempelajari, menuntut ilmu tentang Nabi. Makanya para ulama dahulu menuliskan kitab-kitab sirah. Bahkan mereka menulis, mengumpulkan kitab, membuat karya tulis yang berhubungan dengan sifat-sifat Nabi. An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya menulis buku tentang bagaimana keadaan Nabi, bentuk-bentuk fisiknya bahkan diceritakan oleh mereka, warna kulitnya, bentuk rambutnya, bagaimana sisirnya, kemudian tangannya, bagaimana dia berjalan, keberaniannya, akhlaknya, semua diceritakan agar kita mengenalinya. Bahkan cara berjalan Nabi pun diceritakan oleh para sahabat. Dia berjalan umpama orang turun dari pendakian, yaitu menunduk, badannya menunduk ke depan. Seperti itu berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana raut wajahnya, bagaimana hidungnya, bagaimana dan seterusnya. Ini tujuannya apa? Agar kita mengenalinya. Dan para ulama juga membukukan hadis-hadis yang seperti yang kita pelajari ini, tujuannya agar kita mengenalinya, bagaimana akhlaknya, agar kita bisa menauladani. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, la daraita wa la talaita, engkau tidak ingin mengenali dan juga tidak ingin membaca dan mengerti. Kemudian ini termasuk tambahan yang ada di Sahih Bukhari dan juga ada di Imam Musa Imam Ahmad, wa yudrabu bimitraqin min hadid, maka orang yang tadi jawabannya salah itu dipukul dengan pemukul dari besi, ya, bimitraqin min hadid, darbatan, satu pukulan, fayasihu sayhatan, maka dia berteriak kesakitan, yasma'uha man yalih, didengar oleh semua yang ada di sekitarnya, ghairus thaqalain, selain dari jin dan manusia. Ya, semua yang ada di sekitar itu mendengar teriakan kesakitan orang ini selain dari jin dan manusia. Ya. Kemudian Imam Ahmad sendiri menambahkan, wa zada Ahmad atau zada Ahmad, wa qala ba'duhum yudayyaqu alaihi, disempitkan kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai bertaut tulang-tulang rusuknya. Ya. Tulang sesuatu yang bundar kalau diapakan dia akan bertaut dan saling melewati pasangannya. Nah, ini tambahan dari Musnad Imam Ahmad. Wa dzakara al-hafidhu fil fath, karena hadis ini dalam Sahih Bukhari, maka Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, annahu lam yaqif ala hadhihi ziyadatal murs ala hadhihi ziyadatil mursala mausulatun min hadithi Qatadah, mausulatan min hadithi Qatadah. Dia tidak menemukan, padahal Ibnu Hajar ini samudra, ya, asam. Ibnu Hajar adalah lautan yang sangat luas dalam riwayat hadis. Makanya subhanallah, saya ketika membaca syarah Ibn Hajar ini, dia bukan hanya di kitab-kitab yang ma'ruf, ya, dari referensi hadis, bahkan yang tidak referensi, yang tidak ma'ruf, dari yang tidak dikenal sebagai referensi hadis, dia juga mengambil, ya, seperti dia membawakan dari kitab-kitab yang lain, yang kalau dalam ilmu hadis namanya al-maraji'i tsanaya, yaitu referensi sampingan, bukan induk. Nah, dia juga menguasai sampai di referensi-referensi kitab sejarah, kitab tarikh, kitab sirah, kitab biografi para ulama. Di situ dia temukan juga riwayat-riwayat hadis dan nukilkan di sana, menunjukkan bahwa dia memang sangat menguasai riwayat. Ketika dia mengatakan saya tidak berjumpa, ini menunjukkan bahwa memang susah untuk adanya riwayat tersebut. Ya. Kalau dia sudah mengatakan demikian, berarti ada, memang kita sudah merasa puas bahwa memang tidak ada riwayatnya. Saya tidak menjumpai tambahan ini yang mursala ini selain dari hadis Qatadah. Ya. Walakinnahu dzakara laha syawahid. Cuma ada syawahid, bukan dari Anas. Kalau dari Anas itu tambahan tadi hanya dari jalur Qatadah, sementara dia mendapatkan penguat-penguat dari riwayat tersebut dari jalur sahabat-sahabat yang lain. Karena dalam masalah penelitian hadis ini untuk menjadi untuk mendapatkan penguatan sebuah hadis ada dua cara. Yang pertama mutaba'at, yaitu sahabatnya satu tetapi jalurnya banyak. Ini namanya apa? Mutaba'at. Jadi satu jalur dikuatkan oleh jalur yang lain. Dan ada namanya syawahid, yaitu hadis seorang sahabat dikuatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, riwayat-riwayat sahabat yang lain. Jadi Ibnu Hajar tidak menemukan riwayat dari Anas dari Qatadah ini kecuali yang ada di tempat yang disebutkan tadi, yaitu di Sahih Muslim, kemudian di Bukhari, dan juga di Musnad Imam Ahmad. Di tempat yang lain dia tidak menjumpainya. Kemudian dia membawakan riwayat-riwayat sahabat yang lain yang hampir sama yang menguatkannya. Walakinnahu dzakara laha syawahida min jama'atin minas sahabah duna qawlihi. Yang perlu juga kita catat, tambah apa, riwayat-riwayat sahabat yang lain juga tidak ada tambahan dilapangkan kuburnya 70 hasta kecuali satu-satunya riwayat Muslim ini. Adapun tambahan tentang munafikin, jawaban mereka itu ada sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan yang sama, berarti hadisnya tetap kuat. Ya, tetap kuat. Sementara tambahan di sini yaitu dilapangkan 70 hasta, dipenuhi dengan segala kenikmatan, itu tetap hadisnya mursal Qatadah. Mursal Qatadah. Ya, tanpa disebutkan siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Wallahu a'lam. Di sini apa yang membuat catatan kaki ini mengharapkan kita apa memeriksa kembali faraji'hu, berarti kita kembali ke Fathul Bari untuk melihat syawahid-syawahid atau hadis-hadis sahabat yang lain yang dibawakan oleh oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Mungkin bisa kita cari dengan sangat mudah untuk mencarinya insyaallah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi yang menjadi catatan penting kita bahwa tambahan di ujung tadi disampaikan kepada kami bahwa kuburannya dilapangkan 70 hasta, dipenuhi oleh kenikmatan kesenangan sampai hari berbangkit, itu riwayat mursal. Riwayat mursal, meskipun demikian tetap nikmat kubur, nikmat kubur. Ya. Penetapan luasnya 70 hasta kita tidak terlalu puas, tetapi nikmat kubur adalah nikmat kubur. Dikabarkan itu tempatmu di surga dan ini bukan tempatmu, ini sudah nikmat. Inilah sudah nikmat. Adapun dilapangkan memang cuma di sini dilapangkan 70 hastanya yang hadisnya mursal, wallahu a'lam. Kita lanjutkan 7169. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. Ini dia tambahan إذا انصرفوا, yang salah satu dari kemungkinan yang tadi kita katakan bahwa tidaklah bertentangan hadis ini dengan hadis larangan memakai sendal. Ya. Tidaklah bertentangan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas juga radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya mayat apabila sudah diletakkan di dalam kuburnya, sesungguhnya dia benar-benar mendengar derap-derap sandal, bunyi sandal orang-orang yang mengantarkannya apabila mereka kembali. Apabila mereka kembali. Jadi sandalnya dipakai kalau mereka sudah pergi meninggalkan kuburan, bukan di kuburannya. Ya, bukan di kuburannya. Ya. Bukan di kuburannya. Ini menguatkan kemungkinan yang tadi kita katakan bahwa kata-kata mendengar suara derap langkah sendal bukan mesti di dekat kuburan itu dia memakai sendal. Tetapi di sini tegaskan bahwa ketika mereka sudah pergi satu persatu meninggalkan kuburan, jadi suara langkah-langkah mereka terdengar oleh mayat ini. Kemudian hilang, tidak ada lagi suara. Terasalah kesendirian. Tidak lagi orang-orang di atas yang terdengar olehnya, wallahu a'lam. Ya. 7170. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فذكر بمثل حديث شيبان عن قتادة. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur yang lain dan sama dengan lafaz hadis hadis Syaiban dengan Qatada, yaitu hadis 7168 yang pertama tadi kita baca. Kata-kata tawalla sama dengan insarafa, kembali meninggalkan kuburan. Maka terdengarlah oleh mayat tadi suara langkah-langkah atau bunyi-bunyi sendal orang yang tadi meninggalkan kuburannya. Wallahu a'lam. 7171. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Bashar ibn Uthman al-Abdi qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Alqamah ibn Marthad an Sa'd ibn Ubaidah عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث البراء بن عازب. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini tentang pertanyaan kubur. Tentang pertanyaan kubur bermula dari ayat yang dibacakan oleh Nabi di surat Ibrahim 27. Surat Ibrahim 27 Allah berfirman yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan orang-orang beriman dengan kata-kata yang kokoh, dengan jawaban yang mantap, ucapan yang mantap dalam hidup di dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan akhirat ini yang mesti kita garis bawahi. Ya. Karena ayat ini konteksnya adalah yang pertama Allah membantu, memberikan bantuan untuk mengungkapkan, mengucapkan kata-kata yang mantap, kata-kata yang penuh keimanan untuk orang yang beriman. Yang kedua, kapan? Di dunia. Ya, di dunia. Perkataan, ucapan, keyakinan tadi diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman di dunia, kemudian nanti di akhirat juga. Di akhiratnya kapan? Nah itu tadi, ketika ditanya, ketika ada pertanyaan tentang beberapa ujian, yaitu tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama, maka yang akan memberikan pertolongan agar jawabannya benar Allah SWT. Nabi SAW menafsirkan ayat ini, ayat Ibrahim 27 tadi, dengan mengatakan nazalat fi azabil qabri. Ini juga dalil sebagai bantahan untuk orang-orang yang masih mengingkari adanya azab kubur. Ya. Masih mengingkari adanya azab kubur dan masih mengingkari adanya ujian kubur. Bagaimana pula kuburan sedang liang lahatnya sebegitu kecil, datang malaikat dua, kemudian mendudukkannya pula, kemudian ditanya tiga pertanyaan, mustahil tak terima oleh akal, kata mereka. Jadi semuanya dilogika-logikakan, semuanya menjadi dasarnya adalah akal pikiran, dikaitkan dengan hukum manusia di dunia, sehingga bila mana tidak diterima oleh akal, tidak dipercayai, tidak diimani, ya, tidak diyakini, diingkari. Maka Memang ini diantara, ini menjadi catatan penting bagi kita, orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang, salah satu dari karakter mereka adalah meyakini terlebih dahulu kemudian mencari dalil. Ya. Mereka punya ideologi, mereka punya ideologi yang menyimpang. Nah, untuk menguatkan ideologi itu mereka mengais-ngais dalil. Walaupun tak ubahnya seperti pepatah kita menegakkan benang basah. Jadi dicari-cari dalil sesuatu yang sudah mereka yakini. Mereka meyakini sebuah keyakinan yang batil. Nah, untuk menguatkannya mereka mencari-cari dari Al-Quran, kemudian mencari-cari dari hadis Nabi, kemudian mencari ungkapan-ungkapan perkataan ulama, walau dipotong-potong untuk menguatkannya, padahal tetap batil. Karena mereka meyakini terlebih dahulu, baru mencari alasannya. Sementara ahlul haq, di mana ada dalil di situ mereka. Jadi bukan mereka meyakini terlebih dahulu, tapi mereka berpijak ke atas dalil. Di atas dalil. Apapun yang ditegaskan oleh dalil, mereka yakin. Kenapa kamu begini? Karena begitu dalilnya. Bukan meyakini terlebih dahulu, baru dicari-cari dalilnya. Ya. Nah ini, jadi mereka meyakini bahwa tidak ada azab kubur. Karena pondasinya adalah akal. Lalu untuk menguatkan, mereka katakan, cobalah buka Al-Quran. Dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir, tidak akan kamu temukan adanya dalil tentang azab kubur. Oh, maka dibukilkannya tentang azab neraka, azab neraka, azab neraka, azab neraka. Mana ada azab kubur? Sementara di sini Nabi SAW mengatakan apa? Menafsirkan ayat Ibrahim 27 itu dengan mengatakan nazalat fi azabil qabri. Nabi yang mengatakan demikian. Ayat ini berarti dalam Quran ada tentang azab kubur. Ayat ini turun tentang azab kubur. Ya. Dan sekarang perkataan atau pendapat siapa yang kami terima? Nabi atau kamu? Ya. Nabi yang mengatakan bahwa Ibrahim 27 itu turun tentang azab kubur. Ya. Lalu Nabi menguraikan kronologinya, bagaimana azab kubur itu terjadi. Yuqalu lahu mar rabbuka. Jadi munculnya azab setelah ada ujian. Ya, mar rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa yang Rabb yang kamu, yang menciptamu, yang kamu sembah? Mar rabbuka ini ya, bukan berarti hanya kepercayaan kepada rububiyah saja. Tidak, sama sekali. Karena para ulama mengatakan bahwa rububiyah ini hanya sebatas sarana. Penegasan tentang rububiyah adalah wasilah. Makanya dalam Al-Quran semua perintah-perintah untuk beribadah yang redaksinya adalah rububiyah. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Wahai manusia, ibadatilah. Perintah untuk mengibadati. Yang diibadati siapa? Yang mencipta. Yang tidak mencipta tidak berhak disembah. Ya. Lalu didetilkan oleh Allah alasan-alasan uluhiyahnya dengan rububiyah. Menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menghidup mematikan. Ini semuanya rububiyatullah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta yang merupakan bukti dan alasan yang pasti bahwa dia satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan marabbuka, bukan berarti keyakinan tentang rububiyah saja. Tidak. Orang musyrikin Mekah yakin, seyakin-yakinnya Allah Rabb. Allah yang mencipta. Ketika ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka menjawab apa? Berhala? Menjawab Lata dan Uzza? Tidak. Mereka menjawab Allah. Ya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab Allah. Jadi mereka kalau dalam sisi rububiyah mengenali Allah secara rububiyah, perbuatan Allah. Makanya pertanyaan di alam kubur ini maksudnya siapa yang kalian sembah di dunia. Makanya nanti pertanyaan, "Madza kuntum ta'budun?" Dahulu di dunia siapa yang kalian sembah? Siapa yang kalian ibadati? Maka berhati-hati, kita harus berada di atas tauhid. Jangan sampai apapun jenis ibadah kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka fayaqulu rabbi Allah. Ini jawaban yang benar. Maka dia menjawab Rabbku Allah, yaitu yang saya sembah adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qauluhu azza wa jalla. Maka kejadian ini sesuai dengan firman Allah di surah Ibrahim tadi, Allah Subhanahu wa taala yang membimbing yang mengarahkan, menuntun orang ini menjawab dengan jawaban yang benar. Karena jawaban itu adalah patokannya kehidupan dunia. Bukan jawaban hafalan. Bukan jawaban hafalan. Kalau jawaban hafalan sangat mudah. Tinggal kita kunci jawabannya sudah bocor ya. Bukan kunci jawaban, yang jawab pertanyaannya sudah bocor, kemudian jawabannya sudah yang sudah dibocorkan juga oleh Nabi SAW. Marabbuka Rabbi Allah, waman nabiyuka Nabiyyi Muhammad SAW, wamadinuka Islam. Kalau itu pertanyaannya dan jawabannya adalah jawaban hafalan, maka ini ujian yang semudah-mudahnya. Tetapi ini jawaban adalah corak kehidupan kita di dunia. Apakah kita di dunia mengibadati Allah atau tidak? Ya. Apakah di dunia kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW atau tidak? Apakah kita di dunia ini bangga dengan Islam, berpedoman dengan Islam atau tidak? Atau justru kita malu dengan agama kita, tidak punya izzah dengan Islam kita, malu beribadah di hadapan orang yang tidak suka dengan Islam, malu menampilkan tuntunan-tuntunan Islam dalam kehidupan? Nah, maka jawabannya, kalau begitu keadaan dunia akan mungkin bisa menjawab di akhirat nanti ketika ditanya apa agamamu. Karena kita tidak bawa KTP lagi. Kalau bawa KTP mungkin ini KTP saya, agama saya Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keadaan alam kubur yaitu adanya pertanyaan. Kalau kita yakin bahwa kita akan ditanya, maka kita dari sekarang sudah mesti mempersiapkan jawabannya. Dan kita berikan catatan tadi bahwa jawaban dari pertanyaan di alam kubur bukan jawaban hafalan seperti halnya ujian-ujian di dunia, tetapi jawaban bentuk kehidupan kita di dunia, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar di atas tauhid dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, berpegang dengan sunnahnya, menauladaninya, kemudian hidup di dunia ini dengan tuntunan agama Islam. Dan Islam mengajarkan semua, sampai adab buang hajat saja dituntun oleh Islam. Bagaimana, kemana kita menghadap ketika buang hajat? Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak menghadap ke kiblat dan juga tidak membelakangi. Dan kita dituntut untuk beristinja baik dengan benda keras maupun dengan air. Kita tidak kita dituntun ketika memasuki tempat buang hajat membaca doa a'udzubillahi minal khubthi wal khaba'ith. Selesai buang hajat, ghufranaka. Sampai-sampai buang kotoran pun diatur sebegitu sempurna oleh agama kita. Makanya ketika turun al-yawma akmaltu lakum dinakum, ayat ini turun, datang orang Yahudi kepada para sahabat. Di situ ada Salman al-Farisi, Umar bin Khattab dan sahabatnya dan yang lain-lain ya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya di dalam Al-Quran kalian itu ada satu ayat, andai kata turun kepada kami ma'syarul Yahud, maka kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Karena ayat itu sangat luar biasa, yaitu kesempurnaan agama. Kesempurnaan agama, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum. Dia tidak sebutkan ayatnya, tetapi Umar bin Khattab mengetahui yang ia maksud. Dia mengatakan, demi Allah, saya tahu apa ayatnya dan saya tahu di mana dia turun dan saya tahu hari apa dia turun dan saya tahu bagaimana keadaan Nabi ketika ia turun, yaitu ayat al-yawma akmaltu lakum, surat Al-Maidah ayat 3, hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Agama Islam sudah sempurna dijelaskan oleh Nabi SAW, tidak perlu ditambah-tambah dan juga tidak butuh untuk dikurang-kurangi, dia sudah sempurna sesuai dengan kata-kata sempurna. Ya, untuk diterapkan oleh manusia sepanjang masa di tempat manapun juga. Orang di pedalaman Afrika sana mereka bisa menerapkan agama Islam yang sudah sempurna diajarkan oleh Nabi. Tidak butuh perubahan-perubahan apa-apa. Di Asia sini, di Eropa sana, di Amerika sana, siapapun kaum muslimin, apa yang sudah sempurna disampaikan oleh Nabi bisa mereka terapkan. Karena sudah sempurna. Mereka tidak membutuhkan lagi evaluasi, perubahan-perubahan, revisi. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Masih tersisa beberapa hadis, insyaallah kita akan lanjutkan membacanya pada kesempatan yang akan datang, untuk kita ketahui bahwa setelah selesai kita dari kitab surga dan sifat penghuninya serta sifat nikmatnya, sebenarnya kita bab ini ya, bab ke-18 ini yang berhubungan dengan siksa kubur, azab kubur ya, itu kurang cocok rasanya berada di kitab surga dan sifat nikmat serta penghuninya, karena walaupun mungkin konteks hadisnya tentang orang beriman, tetapi di situ disebutkan tentang orang yang tidak menjawab, yang menjawab yang salah, atau tambahan riwayat tadi dari tambahan Syekh Albani bahwa dipukul dengan pemukul dari besi, kemudian disempitkan kuburannya. Ini semua riwayat yang sahih, ya, riwayat yang sahih di Bukhari dan juga di Imam Ahmad. Itu rasanya kalau kita baca di bawah kitab tentang surga, sifat nikmat di dalamnya dan penghuninya, mungkin rasanya tidak cocok ya. Tetapi memang ini Imam Muslim di antara keistimewaannya, dia membawakan bunyi hadis semuanya dan tidak memotong-motong. Tidak memotong-motong seperti halnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Setelah selesai kitab yang ini, ada tersisa 3 kitab lagi. Ya. Ya, 3 kitab lagi, yaitu kitab tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, kemudian kitab zuhud dan kelembutan hati, terakhir kitab tafsir. Ya, ada 3 kitab lagi yang memisahkan kita dengan menyelesaikan kitab Sahih Muslim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita usia yang panjang untuk menyelesaikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, hidup kita dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.